Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa bidja'ihi ala syikih al-aiman sirun. Dalam berbaringnya Rasul SAW bertemu dengan tubuh bagian kanannya dan rahasia. Wa huwa anna al-qalba mu'allaqun fil janibil aisar. Rahasianya adalah bahwasanya jantung qalb itu tergantung di sisi bagian kiri tubuh. Fa'idana marrajul ala janibil aisar istasqala nauman. Kalau dia tidur dengan berbaring bertubuh sebelah kiri, akan berat, memperberat dia tidurnya. Dan yakunu fi da'atin wa sirahatin. Wa yadhkuru naumuhu. Karena dengan dia bertubuh sebelah kiri, dalam keadaan lapang, tenang, sehingga akan bisa berat tidurnya, artinya nyenyak. Tidak ada beban. Jantungnya tidak jadi ada tumpuan karena di sebelah kiri, sehingga tidak ada sesuatu, dia tenang, menyebabkan tidurnya lelap. Pada nama lasikil aiman, adapun kalau bertubuh sebelah kiri sehingga qalb tidak ada tumpuan, fa innahu yuqliqu wa la yastaghriq fi an-naum, ya maka akan terus terganggu, tidak akan nyenyak tidur. Kenapa? Dikalabil qalb, karena jantungnya tidak tenang, dia tidak ada tumpuan. Wa talabahu mustaqarruhu, yaitu tempat tinggalnya jantung, yaitu tempat bergantung jantung, akan terus mencarinya. Wa mailuhu ilaih, sehingga ketika bertumbuh dengan sebelah kanan, terus demikian dalam keadaan tidak tenang tidurnya dan tidak bisa nyenyak terlap. Oleh hada istahbarati ba'u an-naum ala janibil aisar. Karena itu kalau para atibba, mereka menganjurkan tidur dengan bertumbuh di badan sebelah kiri. Di kamar rahah wajib manam, karena memang yang mereka cari istirahat, akan sempurna keistirahatnya dan akan sempurna tidurnya, karena jantung tidak ada, sudah ada tumpuan, tidak ada qalaq pada dia. Wasahibu syara', tetapi asy-syari', pemilik syariat, yastahibu nauma ala janibi ainain, menyunahkan untuk tidur dan bertumpu dengan tubuh sebelah kanan. Di Allah yasklu naumu fayna man kimai laik an kimai laik, supaya tidak berat tidurnya, tidak lelap, sehingga tertidur dari saat malam. Panaumu ala janibil aiman anfa'lil qalb, sehingga tidur dan bertumpu dengan tubuh sebelah kanan, berbaring ya menghadap ke kanan, bertumpu dengan tubuh bagian kanan, itu lebih bermanfaat bagi hati, bagi kalbu. Wala jainab janibil aisar, adapun bertumpu dengan sebelah kiri, menghadap ke kiri, bertumpu dengan tubuh bagian kiri, anfa'adil badan. Wallahu ma'lam. Itu yang jelas sebuah syara' menganjurkan dengan bertumpu sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Qayyim rahimahullahu taala faslun bi hadhihi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamil lail. Dan membimbing Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Berkata as-salaf wal khalaf fi annahu hal kana fardhan alaihi am la. Masalah pertama yang disebutkan dalam masalah khilaf salaf dan khalaf, apakah salat malam itu wajib atau Rasul fardu atau tidak? Wata'ifatani ihtajju biqaulihi ta'ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Dua kelompok tersebut yang berselisih, dua-duanya berdalil dengan dalil yang sama. Itu ayat tadi. Wa minal layl fatahajjad bihi, dengan perintah. Tapi di akhir menyebutkan nafilatan lak. Qalu, kata mereka, fahadha sarihun fi adamil wujub. Ini ayat atau firman Allah ini, qaulullah, itu sarih, tegas, menunjukkan tidak wajib. Kenapa dikatakan nafilatan lak? Waqala harun, ada pun sebagian menyatakan amruhu bitahajjud fi hadhihi surah, perintah kepada beliau dengan tahajud dalam surat ini, fatahajjad bihi fil amr. Kama marahu fi qouli ta'ala, seperti perintahnya dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Walam yaji ma yansihuhu man yasahu anhu, dan tidak ada dalil yang memansuh tentang kewajibannya atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyatakan tidak wajib berdalil dengan ayat tadi, sisi berdalilannya adalah nafilatan lak. Nafilah berarti bukan wajib. Yang menyatakan wajib dalilnya apa? Fata hajat bihi. Ini perintah. Hukum masa perintah itu wajib. Dan seperti dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Qum di sini fi'il amr. Qumil laila. Ila qalila. Terus mereka menyatakan wajib berkata, menjawab dalil yang menyatakan sunnah. Kata mereka yang menyatakan wajib, wa ma qala ta'ala nafilatan lak. Adapun firman Allah nafilatan lak. Falau kana al-muradu bi tatawwu'. Kalau seandainya yang dimaksud adalah nafilah tatawwu', jadi bukan wajib. Lam yakhussahu bi kaunil nafilatan lak. Ini saya tidak akan dikhususkan sebagai bentuk nafilah. Seperti maksud mereka, nafilah tanah ini bukan maknanya sunnah, bukan namanya tata'u, bukan. Tetapi, wa innamal murad bin nafilah adalah az-ziyadah, tambahan bagimu. Yang menyatakan wajib bilang, ini saat malam wajib atas Rasul. Dalilnya adalah, fatahajjad bihi pri'pir amr. Seperti dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Adapun, nafilah tanah itu bukan seperti yang dipahami yang menyatakan sunnah. Nafilah bermakna tatawu, tetap bukan, tapi maknanya nafilah di sini adalah ziyadatan lak, ziyadah. Wa mutlaqu ziyadah, ya semata-mata berupa tambahan, la yadullu ala tatawu, tidak menunjukkan itu adalah sunnah. Tidak menunjukkan itu adalah tatawu. Contohnya apa? Qala ta'ala wa firman, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan ay ziyadatan alal warad, sebagai tambahan anak untuknya. Permana tambahan. Wa kadzalika nafilatu fi tahajjudi nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadatun fi darajatihi wa bi ajrihi wa li hadza khassahu biha. Nafilah pada tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tambahan bagi derajat beliau. Tambahan untuk pahala beliau. Oleh karena itu, ya, beliau khususkan dengan tambahan ini. Qala fa inna qiyamal lail fi haqqi ghairihi mubahun wa kafirun lisayyat. Karena qiyamul lail pada bagi orang lain selain Rasul itu mubah dan menghapus dosa. Wa man Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa yang terlalu telah diampuni dan akan datang diampuni. Sehingga fa huwa ya'mal, ketika beramal itu bukan untuk menghapus dosa, tetapi bi ziyadati darajat wa udul maratib, untuk meninggikan, menambah derajat dan meninggikan martabat. Wagairu, adapun saya Nabi sallallahu ketika beramal, ya'mal fitakfir, untuk menghapus dosa-dosa. Kalau yang lain untuk menghapus dosa, adapun Rasul untuk menambah derajat, meninggikan martabat. Kalau Mujahid rahimahullah ta'ala, kata beliau, innama kana nafilatan in Nabi sallallahu, kenapa dikatakan sebagai nafilah bagi Nabi sallallahu? Liannahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena beliau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Fakana ta'atuhu nafilatan. Maka berarti perbuatan-perbuatan taat Nabi itulah nafilah. Ay ziyadah fi thawab, sebagai tambahan bagi para beliau. Wala ghairi pun bagi selain Nabi SAW adalah kafaratun lidzunubi, sebagai menghapus dosa. Ini kata mereka, ziyadah bukan tertawu, tapi ziyadah maknanya adalah tambahan. Qala Ibn Mundhir fi tafsirihi. Qala hadatsana Ya'la Ibn Abi Ubaid. Qala hadatsana Al-Hajjaj an Ibn Jurayj an Abdullah bin Katsir Al-Mujahid. Qala ma sul maktubah fahuwa nafilatun, semua yang selain wajib itu nafilah. Min ajli annahu la ya'mal fi kafaratid dhunub, ya, karena beliau tidaklah beramal untuk menghapus dosa. Walaysa lin-nasi nawafil, tidak ada bagi manusia yang lain amal-amal nafilah. Innama hiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan, nawafil untuk khusus Nabi sallam. Wan nasu jami'an ya'maluna ma sul maktubah li dhunubihim fi kafaratiha. Karena manusia-manusia yang lain semuanya ketika mengamalkan amalan yang bukan wajib itu untuk menghapus dosa-dosa mereka, kafar dosa mereka. Sehingga nafilah itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sanadnya fihi Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mudallis waqad an ana. Ibnu Jurayj mendalis dan dia mengaitkan dengan an-anah.